Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tiba saatnya sekarang untuk kita ikuti bersama acara Mutiara Hikmah bersama Khadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Alisaki radhiyallahu anhu, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding Surabaya. Hari ini kita sudah memasuki pada seri yang ketiga dengan bahasan zikir. Selamat mengikuti. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken. Wonten ing Al-Qur'anul Karim Allah Ta'ala sampun paring dawuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala 'alayhimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Ringkesipun dawuh Allah Ta'ala sampun paring pirsa nang leti dhateng kawula lan panjenengan tiang-tiang ingkang sampun diparingi iman dhateng ngersanipun Allah. Nopoh dawipun Gusti Allah, opo wis durung teko mangsani uang-uang sing iman mau ing dalem oleh zikir menyang Gusti Allah iku wis kudu khusyuk atine menyang Gusti Allah. Lajeng dipun ingetaken dening Gusti Allah, ojo podo karo wong-wong biyen sing wis diparingi kitab, wis diparingi piweruh, wis diwaringi macem-macem pengertian dening Gusti Allah, wis kadung keenaken, wis kadung kesuwen oleh gak iso khusyuk ing dalem oleh zikir ibadah menyang Gusti Allah sing endi akhire ndadekno atos atine kangelan ing dalem oleh nrimo nur hidayah saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Merga napa? Sababipun namung setunggal, wa katsirum minhum fasikun, merga atine sing akeh niku napa pun fasik. Ngeta pun tak sampean saben dina niku kira-kira sembayang napa mboten? Nen sembah mpun ngapal napa dereng? Pun ngapal. Nggih napa mboten? Mek pun ngapal kira-kira pun pas napa dereng? Nen? Sing mboten pas niku sing pundine? Nen? Ati atine. Oleh ati mboten pas niku napa? Merga durung matur dhateng Gusti Allah. Mangka niku lho kalih sampean niku napa sing kata setengah men. Nggih napa mboten? Men. Ndem, coba. Kin coba sampean cobi mangke dalu. Coba aku kepingin kula niki ya Allah mangke dalu namung sembahyang sak rakaat mawon witir sing penting mboten mendem. Kita tinimbang petang rakaat, wolung rakaat, rolas rakaat tapi mendem sak rakaat mboten mendem mele pundi? Nen? Sampean niku kok mendem terus niku lho. Ngombe nopo sampean niku? Nopo kakean ekstasi? Mergo durung si sampean nggih mawon teng Gusti Allah niku pun reko-reko. Akal sampean niku syariat niku aturan main tok. Ya apa aturan main ini ku bener. Gitu. Makane la akla liman ladi nalak permainan tok syariat niku permainan akal mek pun mlebu mboten syariat mungkin dhisik niku cocok dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asy-syari'atu aqwali wat-thariqatu af'ali wal haqiqatu ahwali dawuhipun Kanjeng Nabi syariat niku apa sing tak omongno cara zahir ngene mek sembahyang ngene ngono aturane main ngene tapi barang wis kon berangkat ayo ngengguwa torekot napa artine torekot niku antaqsida ngerti tujuan gak kurangan kok wong ibadah zikir gak ngerti tujuane kadang-kadang tujuane niku malah mboten salah mung kurang pas cofate nggih napa mboten Fatihah dhisik. Aja macem-macem. Dinggi mawon Gusti Allah niku. Diakoni mawon keagunganipun, jembaripun rahmatipun Allah. Aja macem-macem pun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nggih ya Allah. Pancen agung sangat rahmat saking panjenengan ya Allah. Kula mboten saged muji ya Allah. Ngeten mawon nempun. Mangkane dicuwun jawab dening Gusti Allah, mek sampean saged mekaten shodaqo abdi. Wa majjadani abdi bener kon kawulaku wis ngagungno aku kon kawulaku niki liwat napa liwat ayo diakoni agungipun rahmate Allah oh. Lho ngeten wis aja macem-macem Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin nggih ya Allah mboten saged matur kula ya Allah tapi aja metu kok dikaplok sebelahmu kowe. Lho ngeten mawon sakjane niku Ar-Rahmanir Rahim. Panjenengan Maha Welas ya Allah. Nggih pancenan ya Allah. Mek pancen panjenengan mboten welas dhateng kula ya Allah. Tentu kula iki panjenengan paringi susah ya Allah. Kathah siksa ingkang tumiba teng kula ya Allah. Merga saking kathah dosa kula ya Allah. Lho lak enak kira-kira pun dicoba napa dereng? Ket mau lak dereng bae. Lho teng mriku mawon, mek pun sampean niku saged nggenahno oleh muji syukur rahmat dhateng Gusti Allah. Timbul rasa urip nok jerone atine ngrasa balik dhateng Gusti Allah. Maliki yaumid nggih ya Allah panjenengan ingkang nguasani benjang teng akhirat ya Allah kula niku bakal bali dateng ngerso panjenengan ya Allah ya napa kira-kira tambah hati-hati napa mboten nen lah mek pun sampean saged kaya ngeten awit ngerso bener ibadah menyang Gusti Allah nggih napa mboten iya karena dah niki leh, niki aturan main niki. Dateng panjenengan nek ngeten kula niki ya Allah, angsalipun mangawula ya Allah. Lho ngeten lho. Wis mulai beres oleh ikhlas. Tapi nek pun ikhlas Napa mboten di estoni, kudu di estoni supaya gak timbul rasa sombong, rasa bangga, rasa ngaku-ngaku. Dipun estoni napa? Wa iya kanas ta'in. Yak napa, yak napa, ya Allah. Mek kula niki mboten pikantuk pitulung saking ngerso panjenengan, ya Allah. Mboten saged napa-napa kula niki, ya Allah. Ibadah kula, zikir kula, kula wau, kula wingi, ya Allah. Berkah tulung panjenengan kula niki, ya Allah. Ya napa kira-kira? Mok pin panjenengan sampun kados ngaten, ayo kawet digenahno oleh nyuwun. Lak ngaten ta, genahe genah nyuwun niku napa? Gak peduli wong sugih, gak peduli wong melarat, gak peduli wong pinter, wong bodoh, sing dijaluk pokok niku cuma siji tok, kepingin dadi wong sing genah, kepingin dadi wong sing slamet. Lho, genah selamat niku mboten babakan ilmu, mboten babakan zahir, mboten babakan hidayat. Mangkane teng mriku dipun dawuhaken ihdi nas napa kok mboten dawuh alimna, sampean paringi ilmu kula, ya Allah, siratal mustaqim kok mboten ngeten. Ben ihdinas siratal mustaqim. Saman paringi pitutuh kula, ya Allah, ingkang dadosaken genah selamat kula, ya Allah, wonten ing dalan ingkang lu dalane sinten? Ngen? Nggih. Siratal ladzina an'amta 'alai. Lho, teng mriki napa Gusti Allah niku kok nyebut tiang? Niki lho. Kok mboten sampean niku dipun kengken mundut ilmu-ilmu teng kitab. Niki ndodono kula kali panjenengan niku napa iso sampurna oleh pitutuh sangka Gusti Allah mek ana sing nun. Lah niki lah sampean eling-eling niki. Kita mek mboten enten sing nonton. Mangkane teng hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam paring dawuh, besok tandane kiamat iku bakal kedaden wis parek. Mek para ulama-ulama wis dipundhut karo Gusti Allah. Napa kok mboten dipun dawuhaken mek kitab-kitab wis kobong, kok ulamae sing disebut? Kok uwonge kok gak kitabe? Ben? Okay. Jadi kula kali sampean niku napa? Sik mbodohno wong sing nun. Perkara sampean kali kula niku dadi wong pinter yak napa mawon, mulya yak napa mawon, tapi tetep keistimewaan niku napa? Ayo telek sing iso nun. Ayo kira-kira sampean milih pundi ayo? Gak patek pinter ketuntun, pinter gak ketuntun, ayo milih pundi? Nen? Coba duwe keramat gak keramut, gak duwe keramat tapi keramut, milih pundi? Nen? Niki le? Kita. Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam luweh mulya tinimbang Nabi Khidir. Tapi tetap Nabi Khidir lahu maziyatun khasa, mempunyai satu keistimewaan. Perkara mulya, mulya panjenengan. Perkara mulya, mulya sing nika, tapi tentang fadlun minallah iku boten tentu. Mangkane ayo padha megu ru, padha aja nyepelekke. Nggih ta? Lho, Nabi Musa sik tetep kepingin uang sing nun. Pintere luwih pinter tinimbang Nabi Khidir, luwih hebat, tapi masalah istimewa gak weru kue, senajan bojoku pesek lho. Allah, Allah wong wedok ngono wae kon cintai. Nggih ta? Allah wong lanang ngono wae sampe kon gendengi, gak ru rahasiane kon. Ada sesuatu. Nggih ta? Embo dibalik nopo? Nggih ta? Lho, gak kenek niki engken dhisik. Kepingin ketonton apa mboten? Lho mek kepingin ketuntun ayo sampean pirsani Nabiullah Musa napa sing dipun dawuhaken ning Al-Qur'anul Karim. Hal attabi'uka ala an tu'allimani bima ulim tarush. Kula tak nderek lho nderek niku lho sing didhisikno. Aja ngarang ngiring dhisik. Gitu. Nderek. Lah mek kula pun nderek panjenengan Nabi Khidir. Tolong Nabi Khidir, kula niku sampean paringi ilmu sing kedik mboten napa-napa, pokok ndadekno pitu. Lho pitu duwe niku lha ya milih pundi sampean. Nggih, gak patek akeh ilmune napa mboten kesasar. Nggih ta? Akeh kebingungan milih pundi? Nen? Lho mboten kok nyepelekno ilmu, ilmu niku ku kudu ilmu niku. Sampeyan mboten bigore ilmu ya malu. Lho niku lho nggih ati-ati, tapi niku proses zahir, proses mriki sing kita omongno dhisik niki. Niki napa omongan kanggo penyampur nyampurnakno. Pun nggih, ihdinas siratal mustaqim taqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Gak pengin niru dalane wong-wong sing gak gen. Nah, sing dadekno mboten salah pun kira-kira ya napa? Kan? Ngen dalu ya napa kira-kira? Siap napa mboten? Nen? Nen? Siap napa mboten? Nen? Mugimu wong sampean kali kula niki lucu, nggih ta. Wong ditari supaya kebuka atine rada sungkan. Nggih ta? Mek ana sego talaman cek nyerbune. Bingung kula niki kadang-kadang sampeyan niku. Nggih ta? Kadang-kadang niku mek mari zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah sampe nangis, nangis, nangis. Barang pun mari zikir ana sego talam nggih dientekno sisan. Nggih ta? Mbaten jam ul Jawa mek. Nggih ta? Tapi sak niki barang dipun tari, ya napa kira-kira mungkin dalu. Siap temen ditemeni napa mboten zikire? Dan mugimu kira-kira janji wani napa mboten. Dan janji wantun napa mboten? Mboten wan sing wantun insyaallah sampean kepingin mlebu swarga napa mboten? Insyaallah. Oh, tak tutuk sisan. Oh, sampean niku men, pun nggih. Pun nggih. Dadi napa? Masalah niku napa? Ayo digenano oleh zikir, ngadirno atine liwat dasar ngrasa ino, ngrasa pecah, ngrasa fakir. Napa? Ngilingi dateng agungipun Gusti Allah. Mboten usah kula kali sampean langsung sadek sak nyetangi sembahyang, mboten usah. Kadang-kadang niku mboten kok sembayangi sing mboten sae. Sembayangi niku sae namung bobot kula kali panjenengan sing kathah niku mboten ki. Mboten kiat. Ayo wis tangi turu niku pun tah meneng-meneng mawon pun ya Allah. Lha ngeten lho. Kita sapa kok niku api nang endi kok niku besok iku aja ngono ta senajan sampean mboten rupa sembahyang oleh eling dhateng Gusti Allah cara eling kaya ngeten iku napa pun kelebet napa pokoke tujuane dhe mboten kuat kalau kali sampean sadek saknyek langsung sembahyang niku sembayange tetep sembahyang tapi atine sik durung Sik durung ngumpul, engko ndila anduke bojone slengkraan nok jeding gruneng ape wudu. Nggih napa mboten? Engko ketok piring durung dikorai grunengi bojone. Ampun oleh wudu kepaksa barang ape takbir eling anduk sing slengkra grunenge digawa nang sembah. Lho niki lho sing dikuatirno niki. Kan? Ya napa kira-kira? Ayo sing zikir. Nggih ta? Napa? Zikir niku kelebet napa? Miftahu babillahi subhana. Kuncine lawangipun Gusti Allah. Wa aqrabit turuk ilallah. Luwe parek-pareke dalan kanggo tumuju menyang Gusti Allah. Allah wa umdatut tariq ilallah. Zikir niku menangka napa? Sakane cekelane uang sing mlebu tarekat. Waddafi ila ta'aruf ilallah, sing dorong supaya ngasil lo makrifat menyang Gusti Allah. Wal musil ila hadratillah, zikir niku sing dadekno napa? Tumeka menyang Gusti Allah. Allah wal muhsil lil ikhlas wal kasyaf wasirri, zikir niku sing barakno napa? Ngasil lo kebukae ati, hasile ikhlas, ngasil lo rahasia sangka Gusti Allah. Wal musri' bal asra fil fatah, ngeta zikir niku napa? Dadekno cepet kebukae ati ana ngersanipun Gusti Allah. Allah zikir niku sing napa? Wal munzil lirrahmah wal barokah wal karomah, sing dadekno pinaringan rahmat barokah karomat sangka Allah. Zikir niku napa? Sing dadekno ngilangno susah. Zikir niku sing napa? Dadekno napa? Nulak gangguane setan. Saman kira-kira kepingin dadi wali napa mboten? Kepingin apa mboten? Nen? Kepingin apa mboten? Kepingin dados tiyang ingkang dipuncintai dening Gusti Allah napa mboten? Kepi? Lho, tandane sampean mek pancen estu oleh kepingin kaya ngeten dudukno oleh genahno zikire dhateng Gusti Allah. Lho niku lho, wadzikru a'zamu babin anta dakhilu lillahi faj'allahu al-anfasa hurrasa. Ngeta, ayo mek kepingin temen atine niku manjing teng Gusti Allah, ayo nafase penguripane dijogo nganggo napa? Nganggo zikir teng Gusti Allah. Bon, yen napa kira-kira kula baleni malih. Pun saged zikir nopo namung iso maca zikir. Han? Pun saged nopo dereng? Sing kathah niku nopo? Maca zikir. Kita mangkane gak dadekno mandi ana sak jerone ati. Nih, pun nggih. Masalah zikir. Ojo gampang-gampang uang niku nopo ngingkari uang sing zikir teng Gusti Allah. Ojo gampang-gampang nentang uang sing maca tasbih, maca selawat dhateng ngersanipun Rasulullah. Ojo gampang-gampang ngilokno uang wiritan menyang Gusti Allah. Sing kathah niku rodok-rodok nyindir napa mboten nek ndelok wong zikir. Nen? Ojo sampe mergo napa? Mergo dalan-dalan teng Gusti Allah niku napa? Melok katae nafase makhluk. Kula kali sampean niku napa oleh madhep teng Gusti Allah tu nderek makhluk sampean. Ndek ndelok napa? Melok nafas sampean. Gitu. Jadi ojo cilok, ojo Nggih ta? Malah kadang-kadang nggih ta? Kadang-kadang ana wong ngilokno wong zikir nang Gusti Allah niku mergo awake wis ngrasa duwe sesuatu. Allah padha wae. Masih aku ngene iki, masih aku ngono iku, masih aku berjuang ngene ya krana Allah, wis gak perlu aku zikir-zikir ngumpul kaya ngono. Kira-kira kathah napa mboten wong sing ngomong ngeten? Nen? Kathah napa mboten? Hati-hati. Dawuhipun Gusti Allah, walikullin ja'alna minkum syir'ata wa minhaja. Dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa kullun muyassarun lima khuliq. Setiap uang niku napa wis digampangno, wis diwehi dalan sing khusus dening Gusti Allah. Sing situk mungkin oleh zikir rupa nyambut gawe nok kantor, sing situ oleh zikir oleh mergo iso nyupir, sing situ oleh zikir mergo zikir la ilaha illallah, sing situ oleh zikir mergo wiritan, sing situ mergo oleh maca selawat. Niku kabeh niku napa wis ana enggon dhewe-dhewe ana ngersanipun Gusti Allah. Napa malih kadang-kadang uang-uang sing terlalu sibuk oleh brai ilmu. Nggih napa mboten? Allah, aku sik sibuk. Nggih, aku cukup saiki. Apa ngaji wis cukup? Nggih. Zikir iku kok gampang. Malah kadang-kadang ngantos dawuh al-istighol bil ilmi afdal. Nggih ta? Sibuk karo wong tele ilmu iku wis cukup luwih utama tinimbang liyane. Akhire oleh sumbar kaya ngeten iku ndadekno gak gelem zikir kadang-kadang niku mboten trimo dak gelem, kadang-kadang ngilokno wong de wong sing ngeten niku gak ngerti tujuane ilmu sing kon telek iku apa sih. Kadang-kadang wayah rujuna napa metu ana ing kumpulane wong zikir niku ya melok metu tapi ndilok tok diesemi. Kata napa mboten nggih ta? Didilok ngeten tok mawon kumpulan apa iku. Ala wong zikir ngono. Saman-saman sempataken napa rawuh teng majelis zikir mboten anu kula. Mboten saged kula niku. Nggih ta? Kula niku sami mawon. Tugas kula nggih kathah teng mriku-mriku nggih kathah. Padha mawon kula teng mriku nggih krana Allah mboten padha. Senajan padha dijenengi napa? Zikir teng Gusti Allah. Tapi zikir kaya ngeten niku seje afdhalul zikri la ilaha illallah kulillah summa zarhum fi khaudihim yal'abun dhewe. Napa malah dienggo ngumpul kaya ngeten niku dhewe. Ilmu nggih termasuk zikir tapi ana kelase. Sampeyan telek kelas napa? Kelas karienake karimangane pokoke teko apa sik kelas sik mas masak-masak ngeracik dhisik. Nen? Kepingin roda sakniki zaman instan sakniki niku. Satu kali udek dadi kabeh. Lah ngeten ta. Alah kadek diracik-racik kentekan umur. Nggih napa mboten? Zaman instan wis kate godhog-godhog super mimpun sakniki niku langsung dikecori lemes pangan ngeten mawon ora napa kate buka kompor barang niku nggih ta pun mboten nututi umur kula kali panjenengan niku nggih ta. Ayo arti niku napa aja cukup ngalap ilmu tok, aja cukup ngalap zikir tok, ya ilmune didzikiri, zikire ayo dielmo di elmoni kita ben monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun dadosipun pokokaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah